tidak tepat. Semalam saya buka website tengok video ni, benda ni ni bukan ni semayang hajar. Dulu saya ni nano ni maknanya bagus lah nakal, orang luar panggil nakal, orang Terengganu panggil nano. Suka kepong awet, main skuter. Tak lama lepas tu berkat doa mak saya, Allah Ta'ala beri sedar kepada saya. Lepas tu mak jangan kata huduh-huduh kalau anak tu huduh. Nah, ni anak tu huduh. Dodhak anak. Dia kata pergi mampu hati-hati-hati mana. Tak lama. Tak. Jangan kata gitu. Dan anak tu dah boleh nak buat benda. Dah terlapa jahat. Kata baik. Nah. Jadi orang soleh hamun pula esok lusa. Nah. Kata gitu. Mudah-mudahan makbul. Faham? Kata gitu. Kita panasah ikut nafsu. Jadi susah anak kita kok. Learning saya suka jemaah di surah. Ha, tengok. Bagus dia lah pula. Pada Tok Imam tak hari ni boleh. Sebab lepas maghrib ada ustaz-ustaz ngajar. Pekor, tauhid, sirah dan lain-lain. Itu kata, marilah belajar agama. Bukan belajar 4 kali sehari. Sekali lah pula. Nah, kerjalah panjang. Main 2 jam. Bersama keluarga ada 4 jam. Makan 2 jam. Berok sejam setengah. Dengar sejam. Sikit sangat je. Sunnah daripada Allah. Tapi ada juga jemaah yang tak tahu sejarah saya, zaman saya jahil dulu. Memang dah. Orang senang muka mu. Sindir-sindir saya pula. Pernah siaran kata, awet tak ada surah. Set surah berkaki. Berahi. Nganjing sungguh. Dia kata, set surah ni. Kadang-kadang sedih sungguh. Rasa saya. Macam nak buat jahat semula. Kalau kita kena nganjing, gitu. Jadi mana soalannya? Jadi gini, kalau orang yang insaf dah mari surah dah, dia kena tahan sabar. Faham tak? Jadi ada hikmah belaka Tuhan nak wipahli orang nganji kita, orang nyekit kita nak wipahli tu. Sebab bila orang nganji kita, boleh pahli kita, kita sabar. Nampak? Pahli sabar, orang hak surah dah pula, hak malik, hak lama dah, dah olek kau. Hak rasa hak lama dah, tak payah nganjinya. Sebab kalau kita nganji, jadi orang jadi balik air semula. Nah, kita pun dulu hak lama dah, bukan beranak atas surah. Tak ada? Tak ingat zaman main yoget itu. Nampak? Zaman belum berputus sikar itu. Zaman berjudi nombor ekor penuh lah kocek itu. Tak ingat? Tak? Pergi sini masa beranak tu jatuh tak rehat selalu. Ada? Ada. Muka jahat belaka ni. Nah, pergi sini baik tak langang. Dari boleh cek. Ada? Baik. Akak langang ada muka tak malu. Jadi kalau kita tak ada sindir-sindir lah. Bang, jadi kalau tengok orang jahat, mari surah dah, kita buat larangan istimewa. 3 kali tu bang. Tak hanya tengok mari surah, sekali buat usung orang puak, mau malam-malam. Nak, pukul 3 pagi tu mengakuk gila lagi. Molek-molek ada. Mari surah apa semua dengan muka nak semayang apa semua. Nak, lepas semayang, Tok Imam, Tok Bilal, JK, kepung. Jangan lari-lari, ajak naik kereta pergi makan. Bayar dia tambiang apa semua. Nak selamat dia kan? Nak, dia kata, gini layanan. Nak, dia pun suka. Kali yang kedua, roti telur. Tahan tak? Kali yang ketiga, roti kosong. Nak, lepas tu kata, tak ada lah malam ni. Tiga kali, kita buat orang baru 3 kali je. Nah, nak pergi pulak boleh, tapi awak bayar saya. Gurau gitu, baru suka dia. Nak, ni gelong lah, tengok orang mari surat. Tak ada mari, dia pun tegur. Mana nak jumpa cari rumah? Alah, dia tanya. Kawan tu dah enak hari surah. Nak buah dah hidup. Nampak? Dia kerja tanya lah kalau. Zaman orang Melayu kita tak situ aurat. Jika berada dalam rumah atau luar rumah, mereka anggap kalau pergi jalan baru kena tutup aurat. Kalau duduk di rumah atau kawasan rumah, tak apa, tak tutup aurat. Itulah realiti pahaman orang kita. Apa komen? Padahal di luar rumah ramai orang yang bukan mahram lalu lalang. Itulah kita khabar. Aurat-aurat ni wajib kita tutup daripada orang yang haram pandang. Jadi di luar rumah kita ada 2 jenis. Ada luar rumah kita jenis tak ada orang. Kita saja duduk situ. Tak ada orang luar rumah. Ada yang kita di luar rumah kita jenis ada orang. Jadi kalau luar rumah kita tu ada orang, kita kena pakai tudung. Tak akan duduk pun lubik air buat tak pala. nak siram bunga, nak buka pintu pagar laki nak masuk, jangan main pakai kepala dogo. Itu sejak je, sejak. Ha. Yang mak power tu bini ustaz buat gitu kok. Jadi orang ramai-ramai ikut tu bini ustaz kepala dogo kok, siram bunga. Nah, ha, jadi power dah dua. Neh, ha, tak boleh. Walaupun tak sempurna macam kita nak pergi jauh, tapi biar ada tutup aurat. Jangan main buat lebih kurang gitu. Nah, ni balik maratung. Maratung. Dia buat gaduh. Maratung, dia buka air sikit tu ala atas kepala. Beli ikan. Nak tak? Ha, dah silah lebih kurang. Masa boleh ikan tu nak lari, takut dia bakul ikan kaya tu ala. Balik awal tu. Nak? Ha. Jadi suami kena tegur benda lagu ni. Kadang-kadang depan suami tutup aurat. Depan orang lain tak tutup aurat. Duduk sembah tagrib, tap-tang, berudang. Tak akan duduk, pegang gitu. Jibat. Nak, tengok laki balik. Oh, mujibat ni. Oh, mujibat. Laki mu kan ada akan jibat. Tak apa tau. Mana laki orang lain lalu, mu tak akan jibat. Ha, ni tak betul. Jadi biar faham baik. Allah Ta'ala ni bukan barang permainan untuk kita buat lebih kurang gitu. Nak, ha, buat baik gitu. Kalau rumah kita tak ada orang, makruh kita buka aurat di luar rumah. Kalau rumah kita ada orang luar, maka wajib kita tutup aurat. Itu beza dia. Neh? Ha. Macam dalam rumah, ha? Dalam rumah boleh kita telanjang? Boleh, ha? Neh? Dalam rumah kita, kita duduk seorang. Tak nikah lagi. Nah, tak apa, kecil itu telanjang. Tak apa. Dan ukurnya, kalau tak ada ajak, makruh. Dan kalau panas, harus. Ha? Ha. Luar rumah kalau sini kita duduk tak ada orang, kampung kita kita seorang duduk, ha, luar rumah makruh telanjang. Dok dosa. Ha, tak telanjang boleh lihat dia mesej rupuk. Makruh. Apa? Kampung tu tak ada orang lari. Kalau orang lari jauh nampak dok. Ha, dia boleh masuk dalam rumah pakai baju. Makruh tepat gitu. Maknanya hidup pula seorang, duduk pula tu telanjang duduk luar boleh lihat dia. Nah. Ha. Ataupun duduk laki bini memang kecing lanjang. Kecing, kecing, kecing. Apa? Tak ada orang duduk. Ha, makruh. Sebab apa? Kena malu ke malaikat. Itu makruh. Kalau jenis ada orang, haram. Faham? Ha. Jangan buat gitu untuk pasang. Ha? Ha. Betul ke tidak kalau nama wali tujuh, Ashabul Kahfi, kalau dihafal, tulis dan dibuat alimat, ada banyak istimewa ni. Salah satu ialah menambah dan mencegahkan minda. Info ini saya dapat daripada adik saya yang belajar kat pondok, dan adik dapat dari kawannya dari Madrasah Islahiyah. Ha. Padang Serai, Kedah. Ha, baik. Nama tujuh orang Ashabul Kahfi kemudian diletakkan, ha, ditulis pada dinding-dinding, ada kelebihannya. Apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW tidak menyebut demikian. Neh. Ini adalah pandangan ulama-ulama dan salafus soleh yang mereka dapat daripada mimpi. Mungkin mimpi orang-orang salafus soleh ini benar, tapi tidaklah mimpi ini sama dengan nas, dengan Quran ataupun hadis. Walau bagaimanapun tak salah kita letak nama-nama Ashabul Kahfi ini di dinding-dinding rumah. Cuma jangan kita berintikad dia boleh melindungkan kita sebagaimana Allah boleh melindungkan kita, hak tu jadi syirik. Ha. Neh? Ha, kerana dia bukan daripada nas, daripada hadis yang jelas sebut seorang-seorang. Neh? Ini adalah daripada istihad para salafus soleh di zaman mustahidin hari itu. Neh? Mereka-mereka yang yang soleh di zaman dahulu, mereka bermimpi ada orang khabar ke dia, kalau maknanya pakar azimat ni tulis benda ni di dinding rumah, insyaAllah maknanya menjaga daripada keselamatan dengan izin Allah. Kita ni lama-lama ni jadi ambil mudah saja. Pakai tulis je kertas, selit lah kocek, pakai jadi hero lalu. Ha, situ salah. Neh? Ha, situ tak kena. Padahal Allah Ta'ala belaka lah. Yang menyembuh, tak? Yang menjaga kita daripada mudarat. Ha. Selama ini saya jahil dan kurang didik agama. Jadi saya dah buat solat sunat taubat untuk terenteramkan diri. Masalah sekarang, di tubuh saya ada tatu. Nak buang amat sakit. Jadi macam mana dengan solat saya, adakah sah? Baik, kalau tatu tu warna duduk di dalam kulit, maka solat kita sah. Tetapi wajib dibuang jikalau tidak mudarat. Kalau memberi mudarat kepada kita dengan mudarat yang melampau, maka hukumnya tak wajib buang. Tapi kalau sakit yang sedikit, wajib kita buang. Kerana kita orang Islam pada awal. Kalau orang kapi, orang batuk, orang panggang tu tak wajib buang. Masa dia buat tu, dia memang orang kapi lagi. Jadi kalau sedikit, wajib kena buang walaupun sakit. sakit kita hanyalah perasaan sahaja. Neh, bukan sakit yang membawa kepada mudarat. Sakit mudarat ni macam orang belanga, patah rusuk, tak tabuk tulang punggung. Ha, ni sakit pedih pasal buang kulit. Neh, ha, jadi kena ok lah sikit. Kalau banyak sampai tangan macam undertaker, buang jeng tangan jadi cacat tangan. Nah, ha, itu tak wajib buang. Apa hukum belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu fiqh? Jawabnya, ilmu yang wajib belajar tiga. Ilmu iman, akidah, hak itulah. Yang kedua, ilmu fiqh, ilmu syariah, sah batal, rukun syarat. Yang ketiga, ilmu tasawuf, iaitu nak khabar kita jangan bersifat dengan sifat yang tidak baik. Tiga-tiga ni wajib belajar belaka. Nah, kalau kita belajar tasawuf saja, maka kita tak reti ilmu syariah, amalan kita jadi salah, bahagambang sekali. Nah, haa. Saya bekerja, adakah rezeki saya halal? Takkan saya tidak salat? Jawabnya, rezeki awak halal tetapi tidak ada keberkatannya kalau tidak salat. Halal-halal ni tengok pada zat pekerjaan. Mu kerja benda, mu candak sutung. Candak sutung memang halal lah. Ambil sutung dalam laut, Tuhan beri, balik ditimbang. Tak, kilo jual korang-korang, 5 riyal kilo. Hukumnya halal lah. Tapi bila mu makan, tak ada keberkatan. Kerana tidak tunduk kepada Allah. Orang yang tak semayang tidak layak duduk di bumi Allah. Faham? Ha, dah duduk ni, duduk kerana muka tak malu. Nah, ha, tuan rumah dah pergi duduk, duduk juga. Nah, ha. Saya bekerja tapi time boleh gaji. Isteri saya buat baik. Kononnya dia nak simpan duit gaji saya. Saya tak beri tapi dia buat muka masang. Apakah hukumnya? Hukumnya uduhlah muka dia. Nah, ha. Orang puan itu tak mau. Nah, ha. Kali tengah bulan apa belebeknya muka. Nah, kita tegak awak baik tak jadi apa ni balik. Nah. Ha. Setiap hari kau kat ni tu. Ha gitu. Ha, 27 hari bulan. Ha, oh, tengok ah. Ha. Dia pula telefon jabat kita, hari ni boleh gaji lagi. Ha, hari ni dapat dah gaji. Ha, ada apa dia? Dia tahu kita boleh gaji. Tunggu kat pintu. Kita sapa tu. Ye ye abang balik. Ye ye abang balik. Macam orang tiga suku. Ha. Ha. Apa? Tanya boleh gaji. Bukan orang sini. Ha, orang payah tunjuk. Nah, ha. Jadi kita tak beri, dia muka masang. Kita beri, dia muka manis. Jangan awak guna. Ingat baik, kita khabar sama. Bila kita jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, maknanya aku terima, bersetujulah menikah dengan perempuan yang bodoh macam budak-budak itu. Orang puan ni dia macam budak-budak. Dia kira main sama. Macam maaf orang puan. Nah, maaf. Tengok budak-budak. Nah, budak-budak ni kalau kita beri kandak dia, dia nak mainan, dia suka. Kalau kita tak mau beli, tengok muka dia. Domok dia sama kita. Sama eh. Nah. Tengok budak-budak kalau kita erik dia baru lalu ke kedai sepak. Ada hal dia. Boleh je lah. Siapa kat kedai mainan dia jadi pulau sawah ni tubuh. Dia jadi gitu. Dia kata buat apa budak ni? Kita buat pergi buruk sekarang. Ha, bodoh tu. Ha, tak. Emang bodoh kalau buat pergi buruk. No, mainan lori tu. No, lalak down. Tak. Ha, bini kita, kita kot. Kita lalu kot kedai berah, dia buat dog. Kita lalu kot kedai skru, mulai boleh ada. Lalu kot kedai berah, kedai sayur, mulai boleh ada. Lalu kot kedai mah. Tak. Dia buat cabut lepas. Dia buat kelecoh, dia buat apa. Tak. Kita bodoh ni, kan beli lipat lain lah tak. No, lelah kedal, gelip pang, lelah macam. Maknanya gini, Nabi Kabada orang puan ni tulang yang bekok. Tulang ni jenis kalau kepih patah, kalau lelok, kalau belok. Maknanya turut attack dia. Jangan tak turut. Ha. Bukan bini orang lain, bini kita. Tak. Ha, turut pergi. Dia nak witi, pergi witi. Ha, gitu dia. Ha, budak-budak kan? Nak wias kering? Oh, nampak lalu. Tak wi, nak marah budak-budak. Dah bini kita, lebih pada budak-budak lagi. Dia main sama. Tak. Beli sama barang-barang. Mainan tengok anak kita. Power Ranger tak ada mari. Superman pula. Superman tak ada hari. Tak ada punah. Spiderman. Spiderman tak ada punah. JKK man. Nak beli sama. Nak. Nah, gitu. Jadi, Nabi kata berilah. Bini kita. Dia tolong basuh seluar dalam kita kan. Dia tolong basuh baju kita. Dia tolong gerok kita. Kita penipali dia tolong pecek. Apa salahnya? Nah. Jadi ingat kalau bini kata, bang, pitih 500. Wih, 1000. Buat gitu. Ha, ha, baru betul. Kalau kita, kita buat gitu. Bang Miti 2,000. Ui, 4,000. Ha, biar kita naik tak atas ni. Ha, mau kita ambur dah. Oh, ambur dah. Ambur dah. Ha. Tak tahu. Kapur saya dia seorang pelagak macam ustaz, tapi suka kondeng orang. Mana dia pergi, dia kondeng orang. Hanya dia je yang betul. Kalau lepas solat jemaah maghrib, dia solat sunat lama-lama. Jadi jemaah ingat dia ni tak nak ngajar. Lepas habis solat sunat, bila jemaah ramah dah lagi, dia marah pula. Dia pernah beritahu saya dia guru dengan guru musyik. Tapi setiap dia pun, dia lok kerja kerja Cina. Suka cakap bak tarekat. Tapi masa mengaji sekejap, dia suka telefon nak makan nasi kat rumah saya. Kok mana dia ni? Kalau dia ngajar, dia marah kalau orang tak bagi duit. Oh, ni bukan fitnah. Ni adalah yang diberitahu. Mana ada majlis kenduri, dia suka pergi expose. Jadi boleh tak tolong beritahu kami semua ciri orang alim mu'alim yang layak kami panggil ustaz, supaya tidak tertipu di sebalik serban dan jubah yang dipakai. Besar sungguh fitnah di akhir zaman. Ha. Jadi gini, kita nak belajar dengan seseorang. Yang pertama, yang terbaik sekali, orang yang mengamalkan akan ilmu ni. Dia kata tu dia amal ilmu dia. Ni yang terbaik. Tapi kalau tak ada yang mengamalkan ilmunya, yang tak mengamalkan ilmu dia pun tak apa juga. Tapi kita belajar ilmu saja daripada dia, kita jangan tiru perwatakan dia. Faham? Syarat ilmu yang diajar tu betul. Nah, kerana sekarang ni akhir zaman, kita nak cari mursyid payah. Jadi sekadar yang ada tu lah. Tu lah yang ada. Kita nak cari hak mursyid payah. Tok guru kita ada dua orang sekarang. Dah kalau tak ada lagi, ada rapok gaji sama dengan dia. Tak lama. Jauh langit dengan bumi. Kau lama kau kurang sama kan? Ini sebuah akhirat ni. Jadi kita jangan milih nak mursyid sangat. Kemudian perangai lagu ni, kalau jenis ada keramaian apa semua, nak jadi kepala orang sama, tak boleh. Nak suruh orang mulia kita, besar kita, tak boleh lah lagu tu. Jadi maknanya kalau kita ngajar orang, kita boleh pandai ada ilmu. Orang tak mengajar dengan kita tak arah. Tak ada hal. Orang nak ngajar, kita ajar lebih kurang. Dan orang tak mengajar, tak belajar, sudah. Tak ada apa-apa. Kemudian maknanya, jangan semua orang salah. Tapi siapa juga pun berkata yang salah, itu salah. Ini tak maknanya belajar dengan dia baru betul sepenuhnya. Kalau ketuk guru lain, tak sama. Jenis-jenis kalau kita nampak, maknanya dia saja yang betul. Orang lain semua tak betul, ini tak salah. Ramai lagi tu guru hok molek-molek. Dia gitu. Boleh tak beri sedikit nasihat pada mereka yang tidak jaga batas aurat? Tadi ada dah ni. Lebih kurang. Soalan seterusnya. Apa hukum orang yang buat tatu sikit saja? Ada juga. Anggota badan. Buat masa jahil dulu. Anggota tersebut tepat lalu air wudu. Dah sampai sekarang tatu yang kecil itu masih ada lagi. Bagaimana dengan amal ibadah dibuatnya itu? Sah atau tidak? Tatu sikit eh. Biasa set-set masuk dalam lokat, dalam J, dia puas tangan buat tatu. Bubuh sini, bubuh sini. Katakan sini, dia bucak sauh sini. Pasal nak kabur toki, dia belayar kapal dulu. Dia buat sauh sini. Jadi kalau jenis hak zunduk datah, tak sah semayang. Kerana wudu dah sampai air. Tapi kalau jenis cocok duduk dalam nudah, atas ni maik kulit dah ke atas, maka hukumnya sos mayam. Tapi mengekalkan tetu tu saja berdosa. Ni gitu. Saya mempunyai seorang saudara perempuan yang tak tutup aurat dengan sepenuh di hadapan mahram dan bukan mahram. Tapi suami tak nasihat saudara saya itu. Adakah saya dan saudara yang lain wajib nasihat dia? Padahal dia dah punya suami. Berdosa tak saya kerana tidak menasihatinya, memandangkan perbezaan umur saya yang masih muda daripadanya? Dia gini. Ada kalanya fardu ain. Fardu ain ni gini. Suami menasihati isteri supaya buat benda yang wajib atau meninggalkan yang haram. Itu fardu ain atas suami je wajib. Tetapi kalau suami itu tidak bersuara, dia jadi fardu kifayah. Mana masyarakat kena bersuara. Tidak ada seorang pun dalam mungkin dalam kampung tu yang bersuara, maka berdosa bila kampung tu bukan ya. Wal takum minkum ummatin yad'una ila al-khair. Jadi bila seorang itu tidak menunaikan fardu ain, mestilah masyarakat menunaikan tuntutan fardu kifayah. Jadi kita ni adik dia sekurang-kurangnya kita tegur. Maka terlepas fardu kifayah seluruh masyarakat kampung tu. Jadi kita kena tegur juga. Tegur tu dengan hikmah lah, pasal dia kakak kita. Suami dia tu nak orang gonya, kita takkan kita nak tegur suami dia pula. Jadi baloh apa semua. Apa hukum seorang laki-laki bermain mesin dengan perempuan bukan mahram tanpa urusan yang penting? Tapi urusan yang penting itu tengok keadaan gerak. Benda ayat dia. Kalau benda yang penting ni nak tanya hal kematian. Nak tanya nak masalah maknanya kebakaran, sakit dan sebagainya dah. Itu benda penting. Benda yang tidak penting mana? Nak? Tengok benda yang tak penting mana pun dia ada kalanya boleh. Nah, ada kalanya boleh. Nah? Benda yang tak boleh yang haram ni benda syahwat. Nah, benda syahwat, benda yang membawa kepada seronok nafsu dan sebagainya. Ada benda yang tidaklah membawa kepada syahwat. Dan benda tu tak penting mana. Nah, dia telefon, dia tanya nombor pelik motor kau tu. Nah, nombor pelik motor apa kau? Penting tak bagi dia? Tak ada penting. Apa saja nak tanya? Nah, pasal apa? Nah, dia tak ingat nombor pelik motor. Kau orang kata, sebab apa tanya pelik motor? Tak lah, pasal saya tak ingat. Dia pun kan bawa nombor pelik motor tu, dia tanya benda yang tidak penting. Bukan keperluan. Dah haram? Dah haram. Gitu. Adakah dengan kau puan tu kabur pelik mutu dia akan jadi gelisah kelewat keluar mani lagi? Tak. Tak. Nak bawa pada nafsu, tak lah. Benda yang tak penting lagu tu. Biasanya ulama' kata makruh je lah. Neh, nak kata haram pun tak. Neh. Dia ngaruk-ngaruk ni. Neh. Mula tanya begini, tanya begini. Siapa 5-6 layar sebetul ni main mesin. Telepon tak dah. Telepon jadi panah kelinga. Tak. Ni main mesin ni. Totak. Kau 12 buat. Nak mok tidur belakang dah. Tak apa. Kita kena ngitar tiap anak lara kita. Nah, puan buat topik ke bawah batal. Nah, buat apa itu? Puan kata, nak tidur dah. 2% dah, bang di Telkom. Tak. Dia mula-mula dia tak power lagi ke dia power. Dia pula tanya, tak, abang buat apa? Ni, abang berok. Tak. Tak main gitu lah. Dia main kokeng setengah jam. Lama-lama hak nafsu. Nah. Ada yang ngaruk. Nah, gitu. Hukum bagi wanita pakai selendang tapi selendang tersebut dibiar ke belakang tanpa menutup bagian dada. Tetapi memakai pakaian yang besar. Ramai perempuan yang pakai begitu pada zaman sekarang. Jawabnya tidak haram. Yang haram ni dia pakai selendang tak tutup atas dada, dadanya nampak belahang dada. Tujuan tutup atas dada ni yudni na alaihinna min jalabibihinna ni, naklah kamu perempuan melaburkan jibak sapal di atas dada kerana belahang-belahang baju ni. Dia kacing gini orang zaman jahiliah itu, sini dia buka. Dia kacing sini. Jadi belahang ni tak boleh nampak korang, kena jatuh sapal kat dada. Yang kedua pula, buah dada kopek dia ni, nah, kalau baju dia ketat, nampak dorang tak boleh. Macam baju ticik, baju kemas. Jadi dia kena pakai jibak, ya bawah pada kopek dia. Faham tak? Bawah pada dada. Itu tujuan. Nah, jadi kalau dia pakai baju kelebih, dia tak apa benda. Baju kelebih. Nah, dia pun tudung pakai masuk latok. Tak haram. Dan sepuna tu jatuh bawah juga. Waktu asal pun ni. Faham? Dia ada yang elak nak jatuh ni. Nah, begitu juga dia pakai seluar ke puang. Ada kalanya haram. Bila haram, dia pakai seluar tapi baju masuk dalam. Nampak bulat punggung dia. Haram. Orang lelaki, nampak bulat punggung, pakai seluar, makruh. Seluar gelebih tak nampak bulat punggung, harus. Nampak? Jadi, rupanya dia pakai seluar dia, nampak bulat punggung, ketaklah macam seluar jin. Ketak sikit kat punggung. Nah, tapi baju dia pakai sampai bawah pada punggung. Tak haram. Pasal tak nampak aurat punggung ni. Tu kaedah ni. Dah? Dah sempurna berlebih, maka jumpa hak tu hak sempurna. Nah, hanya kabar hak sekurang-kurang sempurna. Pakai tudung apa ke depan pun belah belakang ada juga. Tudung sama dah pakai tudung. Jatuh sini. Molek dah. Nah, haji kurung. Belah pulak ni apa kat peha. Ke depan sama je. Oh, bagus awet ni. Pusing belakang tengok. Oh, kat peha. Kita dah tak. Tengok lah juga tak. Dah saya tak tengok, rugi tengok. Haa tak? Potih lepu peha. Dah? Jeng teruk pahala. Nah, hadis dulu ingat tak 300-400 hadis ni kat apa 50 dah hadis ingat. Banyak ni jatuh, rugi. Apa hukum wanita pakai henggak sarung lengan kerana baju dia pakai itu berlengang pendek atau tiga suku bagi menutup lengan. Mereka pakai sarung lengan macam zaman sekarang, tapi baju dia pakai itu longgar dan tidak ketat. Baik. Rupa dia pakai t-shirt lengan pendek. Pasal cakap abad t-shirt dia kira longgar lah. Baik, lengan pula pakai sarung lengan ketat ni, hukumnya tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Kerana ketat. Dah ada sip so, dah sip kek. Faham? Kan ini ringan. Nampak? Pakai lengan kat ni, t-shirt biasa, dalam sarung lengan. Dak sempurna lagu tu. Masa ketat ni. Nah, sarung lengan kan ketat lah, kok kau seksi je kok. Nah, wanita pula, bahaya-bahaya. Nah, dah haram macam ke pakai buat mana baik dengan buang teruk. Buang teruk lagi banyak dosa. Nah, jadi sebaik-baiknya kalau boleh tak usah pakai lah sarung lengan dengan lengan baju lengan pendek. Sarung lengan ni untuk orang pakai baju lengan panjang. Baju lengan panjang dah, lepas tu pakai sarung lengan. Tujuan bila nak akad, naik bas gitu gini, jatuh lengan, nampak sarung lengan. Faham? Itu tujuan ni. Nah, ni pakai baju lengan pendek. Kadang-kadang tak? Belik-belik ni pakai. Pakai duduk baju lengan pendek. Nah, ni kau memang sepandang itu. Tak meh. Akal baju lengan panjang lah. Orang isteri dapat suami kepada mak saudara di sebelah suami gila. Kira bapak saudara sabit suami lah. Kok mana pula ke bapak saudara sabit sebelah suami dikira mahram. Dia sabit-sabit ni tak mahram. Dia mahram ni tak sabit apa tu. Macam kita ke puang. Nah, kita ke puang. Pak saudara laki kita. Itu pak saudara sabit. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita boleh nikah dengan pak saudara laki kita. Dengan syaratnya laki kita cerai kita atau mati datuk laki kita. Kita boleh nikah dengan pak dara laki kita. Jadi bila gitu wajib tutup aurat. Nah, dipanggil pak dara sabit bukan pak dara tu. Orang laki orang laki pun gitu juga, mak dara sabit. Neh, bukan mak dara kita, mak dara sabit. Siapa? Mak dara bini kita. Neh, kita boleh nikah tak dengan mak dara bini kita? Boleh ha kalau kita cerai bini kita? Sekarang tak boleh, madu. Nah, dalam madu anak dara bini kita. Nah. Mak dara dia kita nak madu tak boleh. Kena cerai alah bini kita. Anak dara dia. Tak boleh nikah dengan mak dara. Jadi mak dara itu bukan mahram. Nampak? Suami atau isteri yang tanggung dosa bagi anak yang tak tutup aurat. Isteri tidak tanggung langsung ke dosa anak. Sekiranya suami keluar bekerja dekat isteri terpaksa tanggung dosa anak yang tidak tutup aurat. Dia gini. Bila dua orang ada di rumah, suamilah wajib belaka. Suruh semayang, larang benda yang haram. Tapi bila suami tu jenis kerja, dua minggu duduk lauk, isteri tu tanggung pula. Wajib kena suruh semayang. Kena atas pada isteri lah. Salam ustaz, boleh terangkan sikit banyak salah silah ilmu agama. Allah Rabbi, yang ustaz miliki datang warisan ulama' mana hingga sampai ke salah silah mana. Harap dapat kongsi pengalaman ini. Dia tanya, masalah kita ngaji mana? Dia takut kita jadi set ayah pink ke mana? Jadi kita jawab rekah dah lah. Kita dulu sekolah Sultan Sulaiman. Sekolah Inggeris Sultan Sulaiman. Siapa cakap tanang . Lepas tu tembok lari. Kita start belajar agama tahun 90. Dan kita start mengajar tahun 85. Bapa suka? Bapa suka? Kita start belajar agama lebih kurang lah tahun 90. Dan kita mula mengajar pada tahun 85. 85 tu mengajar muzik. Faham tak? Benda lain yang kita ajar. Muju anak murid kita benok mereka. Kalau jadi artis lah kan balik awal aku tu. Tahun 90 kita tak pernah masuk sekolah agak, tak pernah masuk madrasah, tak pernah masuk sekolah pondok. Ngaji sekarang saya kat tanang saja. Kita mengaji tak laki lah. Kita mengaji dengan orang. Atas lambung, bawa rumah, orang berat tangga gitu. Lebih kurang 8 orang guru. 8 guru. Belajar lebih kurang selama 12 tahun. Itu sajalah. Satu muka surat ke satu muka surat. Satu muka surat ke satu muka surat. Dan, alhamdulillah, boleh fatah kitab cek-cek lah. Kitab pekor, kitab nahu, sorah, makni, bayang, badan, istiarah. Apa benda tafsir. Usul fiqh, usul hadis lebih kurang boleh dalam 20 ilmu lah boleh tamat. Dan kita tamat cek-cek lah dalam 40 atau 50 buah kitab. Tapi tak anda jenis benar. Tak ingat-ingat apa kali ni. Ngaji cara tu dia. Ngaji pun seorang. Jarang kita ngaji dua orang, banyakkan seorang. Dia antara tok guru kita Tuan Haji Makzing Pondok Lubuk Pandang di Wakaf Tapek. Kita dah ngaji dia 6 tahun. 6 tahun kitab I'anah Talibin 4 kulit, kemudian Tafsir Jamal 4 kulit. Nah, ha. Lepas tu kitab-kitab lain tu dengan 7 orang guru lagi. Lebih kurang gitulah. Nah, ha, dok dicik ya tu. Apa hukum solat jemaah bagi lelaki wanita? Hukum sekiranya solat berjemaah dilakukan di rumah bersama ahli keluarga. Jawabnya, solat berjemaah lagi lelaki-lelaki ini fardu kifayah. Kalau dia solat seorang rumah boleh satu seriat. Solat cukup syaratnya di jemaah berjemaah di surat masjid boleh 27. Kemudian solat berjemaah dengan keluarga pun dapat juga. Tetapi taklah 27. Tapi lebih daripada satu. Kerana 27 ini termasuk perkara yang ada di surat. Seperti merapatkan soh, memenuhkan soh yang pertama, duduk di belakang tu imam, nak menjawab mananya amin tu imam, dan beberapa lagi benda yang tak ada di rumah. Jadi kuranglah benda yang ada. Mungkin dapat 15 atau 10 berjemaah di rumah. Gitu dah. Tapi baik pada seorang. Jadi kalau kita sampai lewat garik di rumah ni, bawa balik kerja, ambil lah anak kita seorang, biar jadi makmum. Faham tak? Biar dapat kalau duduk 27 pun, 15 lah apa dah. Ataupun 10. Kalau seorang gitu lah. Serah, seriah. Nak? Ha. Zaman jahil dulu saya tinggal puasa solat serta surah Allah yang lain. Tapi sekarang dah insaf. Adakah saya terpaksa qada semula semua puasa dan solat tersebut? Saya tak mampu untuk qada semua itu. Kerana terlampau banyak. Sangat. Dan tak ingat berapa tahun dah saya tinggal puasa solat tersebut. Macam mana? Jawabnya, kita lazimkan juga qada tersebut dengan cara sedikit-sedikit. Mulakan dengan qada semayang. Sekali kita buat subuh, kita buat qada sekali. Kata pergi kerja lah. Sekarang masuk zuhur, qada sekali, tunai sekali. Jadi tak berat. Faham tak? Paksa diri lagu tu. Sebenarnya ringan. Lama-lama dia jadi darah daging kita. Nah, bila dah darah daging kita, aku tambah pula. Ah, 2 kali qada, 1 tunai. Mulakan seolah-olah kita nak puasa sunat Senin kami. Tapi sebenarnya berniat qada. Nah, aku nak puasa orang puasa Senin kami. So, aku start puasa qada. Jadi 2 kali seminggu tiap qada puasa dah kita tak bahan darah lama, takkan nak qada nak hari jeng kering kita. Nah, jadi kita buat Senin kami dah. Nah, orang lain Senin kami kita qada. Orang lain Senin kami kita qada, jadi 2 kali seminggu. Alhamdulillah panjang umur 30 tahun lagi kotang. Nah, dia gitu. Biar dia rasa nak buat perintah Allah. Nah, jangan rasa berat tu. Saya sudah biasa di kalangan kita dengan tidak tutup aurat. Sudah biasa di kalangan kita tak tutup aurat di hadapan sepupu. Malahan ibu bapa pun tak tegur anak supaya menutup kerana menganggap berada dalam satu keluarga, apa hukumnya? Sepupu ni lah mahram yang orang yang paling dekat sekali dengan mahram. Nah, mula kita, lepas tu adik-adik kita, lepas tu pak saudara kita, lepas tu anak pak saudara kita. Sepupu tu. Nah, jadi orang asing yang paling dekat dengan kita adalah anak pak saudara kita atau anak mak saudara. Dialah orang sepupu, dialah orang ajnabiyah, ajnabi yang paling dekat dengan mahram. Lepas pada dia, mak saudara atau pak saudara lalu jadi mahram selalu. Jadi hukumnya tetap bukan mahram. Dalil boleh nikah. Ha, sah nikah sepupu. Eh, ada di sini orang nikah sepupu? Ada di sini? Tak salah lah nikah sepupu. Tak, tak ada menjadi kesalahan. Cuma ahbar nikah tidak sepupu. Bukan salah nikah sepupu. Ada orang ngajar leter salah nikah sepupu. Tak tahu ngajar gitu. Ahbar tidak sepupu. Dah kalau sepupu, harus. Faham? Eh? Macam kita semayang lah. Pakat piah. Ahbar, piah tu lidik kebang pula. Dah piah lagi harus. Ada masalah tu. Nak? Dia gitu. Apa orang kita laki-laki dan isteri bapak saudara kita kira mak saudara sahabat kah? Ke mak saudara sahabat kita kena tutup aurat dengan sepuluh juga di hadapan anak saudara sahabat? Tadi kan bodoh. Tadi pak saudara beli anak saudara pula ni. Jawabnya mak saudara sahabat tak boleh. Bukan dah. Dia tu mahram kita. Mahram kita mak saudara leming. Tu. Faham tak? Cekok takkanan, tu sabit tu. Apa hukum keluar dengan pasangan menaiki kereta dengan ditemani oleh mahram? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Naik kereta, naik motor boleh. Kita nak keluar dengan tunang kita, nak pergi ambil dengan RZ, boleh pergi ambil awet kita. Nah, tapi kita naik depan, belakang ayah dia. Puan belakang pada ayah. Gendong lah. Jendong 3, faham? Gitu baru boleh. Kalau ayah mutus sebelah, anak sebelah, tak boleh, haram. Faham? Pasal apa haram? Pasal dekat. Dekat tu fitnah. Nah, mereka seller dia panjang. Seller dia kat masjid beliga. Tu lain, haduk belakang tu. Tapi biasa seller mutu dia dekat. Bila berik tu, paruan lalu. Nah, orang lelaki ni dia bawa orang puan, dia payah nak masuk dia dua, dia satu sama. Nah, payah. Dah masuk dia dua dah sini nak balik ke Bukit Kuang. Nah, dia satu. Jadi seduk orang amo. Nah, nanti kedik orang lelaki. Bila nak masuk dia dua, bila nikah dah. Ha, nikah dah. Ada apa, dia tak putih katuk. Nah, ha. Macam orang masih tunang kan. Masih dia tunang kan, tengok dia naik ni. Peluk. Oh, peluk gitu ni. Masa kasih ni. Kalau lelaki kata, peluk-peluk ai. Tidak, you jatuh geluling banting. Peluk. Faham tak? Jadi demi nyawa, peluk kan. Padahal haram. Dia nikah dah, anak boleh tiga orang dah. Bini dia bukan peluk, buat tangan gini sikit. Galok pun. Ha, galok. Ha, dia tak lalu. Rapot, orang lelaki. Jangan tak, ya orang lelaki. Eh, molek setelah. Nampak? Ha, betul tak? Molek baru nikah tu lah. Yang suruh peluk siapa. Piping tangan kan. Nikah jalan kan. Kau depan tu center point. Oh, piping tangan. Baru nikah. Laki piping tangan kan. Takut bini tepuh libah. Masuk anak enam tau. Menderi tinggal sayuk bini dia. Dia jangan risau kan. Tak bini aku ada. No. Bawa bolong. Tengok naik ke atas tu. Orang lelaki kau. Jahat kan orang lelaki. Kalau baik pun kita seorang kan. Saya ambil wuduk lepas tu saya picit jerawat. Adakah batal wuduk saya? Jawabnya picit jerawat batal wuduk jika terkentut. Jadi kalau picit jerawat saja tak batal lah wuduk. Tak usah picit jerawat pecek hidung tak batal wuduk. Pecek sampai cabut hidung tak batal lagi. Faham? Dia keluar suatu daripada dua jalan. Kentut kecil berok. Nah, batal wuduk. Saya kurang faham zakat mah dan harta. Tolong jelaskan dengan detail. Aduh. Contohnya si saya pakai emas sebanyak 50 gram. Adakah kena keluar zakat? 50 gram yang saya cakap banyak ada kena zakat. Nah, yang kena zakat ni sampai nilainya sekarang lebih kurang sekarang apa? 8,000. Nampak? 8,000. 7,000 sekarang. Atau 8,000. Nah, mah naik. Lebih kurang ni 7,000 atau 8,000. Tak? 8,000 ringgit. Segram apa ni? 150. 100 ya. 50 gram baru 5,000 tak kena lagi lah. Kadang-kadang saya semayang, kadang-kadang tidak ada semayang diterima. Contohnya saya semayang tidak cukup waktu. Subuh tak semayang. Baik. Semayang hak lain memang sah belaka tak. Tapi biarlah cukup waktu. Bila cukup 5 waktu, maka mulalah diangkat ke langit. Sebab kalau kita semayang rengeh-rengeh, semayang kita dicatik sahaja. Tapi tidak lagi dinaik ke langit. Faham? Bila cukup kita buat semayang naik ke langit. Ditulis di dalam buku surat amalan. Kerana semayang ia tak boleh, tak cukup. Saya semayang tapi tak belajar ilmu suluding. Apakah hukumnya? Tujuan ilmu suluding nak mengesahkan keimanan kita. Takut iman kita rosak, kita tak tahu. Tapi kalau iman kita betul dah, kita tak belajar pun iman kita betul dah, tak ada masalah. Macam bab syariah fiqh kau. Tujuan kita belajar seumpama bab semayang. Supaya bila kita rakaat sujud, fatihah dan sebagainya, betul kita buat. Tapi kalau kita tak belajar pun betul lah kita buat. Sah tak? Sah juga. Tapi rolik, orang tak belajar dia akan buat salah. Nak? Bila buat salah jadi tak comel. Ataupun jadi lebih, jadi gosok. Nak? Dia tak sedar. Dia buat dengan bab tauhid, bab usuluddin. Dia tak belajar bab usuluddin, dia buat perkara yang merosakkan akidah. Dia tak sedar. Gosok gitu. Kekal dalam gosok. Jadi binasa dia. Nak? Jadi belajarlah ilmu yang pertama. Ilmu usuluddin ataupun ilmu iman. Supaya betul iman kita. Yang kedua ilmu fiqh supaya kita dapat buat dengan betul cara rakaat sujud, cara semayang, cara semelih, cara nikah. Nah, yang ketiga ilmu akhlak atau tatau supaya tak ada riak, wujud semaah, sombong, takabur dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita bertemu lagi di bulan hadapan di surah Pondok Mustaqim Batu Pak Binjai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi.